sudah berbicara lemah di I'm hingga kau tega menyakiti aku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu hingga kau tega menyakiti aku? Kau sia-siakan hidupku. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu hingga kau tega menyakiti aku? Aku percaya kamu. Tertawa bersama.

semakin mendekat. Kamu abaikan siapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu pun berlalu. Keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan besar. Dia pasti mikirkanmu. Saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri hari itu. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan besar. Suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa. Dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa. Jungle.